Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa di pertemuan kali ini kita telah sampai di penghujung pembahasan, di penghujung pertemuan daripada bedah buku Mulia dengan Manhaj Salaf yang berbicara tentang metode beragama yang benar, metode beragama yang sesuai dengan metode yang diterapkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam berakidah, dalam beribadah. Alhamdulillah atas taufik dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini adalah pertemuan terakhir kita dalam membahas kitab ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah ataupun konten dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang ke-12, yaitu berusaha mewujudkan kehidupan Islami dan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah bersyahadat, ketika kita telah meyakini bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling faham tentang cara beribadah kepada Allah, tentang cara menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam persaksian kita bahwa Muhammad itu utusan Allah, maka setelah itu ataupun ketika itu kita menjadi seorang muslim. Dan setiap muslim itu memiliki tanggung jawab di dalam pundaknya untuk membawa, untuk membumikan agama yang telah dia yakini. Karena di antara indikasi seorang itu yakin dengan akidah yang dia fahami, dengan keyakinan yang dia bawa, adalah ketika dia telah menyebarkan ajaran daripada agama yang dia yakini. Itu diantara ciri indikasi yang paling menonjol seorang itu telah yakin terhadap kebenaran yang ada dalam dirinya, terhadap agama yang dia anut. Maka ciri orang itu yakin adalah ketika dia menyebarkan, membumikan Islam yang ada di dalam dadanya. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasannya setiap muslim itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab untuk membumikan Islam ini di wilayah yang menjadi kekuasaannya masing-masing atau pada kemampuannya masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan mendapatkan pertanggungjawaban dari setiap orang yang dia pimpin. Wal amiru ra'in war rajulu ra'in an ahli baitih wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang raja, pemimpin atau presiden adalah pemimpin. Seorang suami juga pemimpin bagi keluarganya, dan istri juga pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya. Kul fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Beliau ulangi 3 kali. Qalu liman ya Rasulullah, para sahabat bertanya, nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi, yaitu nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan mukminin, wa ammatihim, serta masyarakat awam dari kalangan kaum muslimin. Maka ini 2 hadis yang memberikan motivasi bagi kita bahwasanya setiap kita ini memiliki tanggung jawab. Setiap kita ini memiliki kewajiban. Kewajiban untuk menerapkan Islam yang sudah kita yakini pada wilayah yang menjadi wilayah kita. Jika sebagai seorang suami, maka berkewajiban untuk menghidupkan Islam ini di rumahnya, menghidupkan, membumikan Islam ini di keluarganya, ya, istri-istrinya, anak-anaknya. Jika ini disadari, maka insya Allah Islam ini akan membumi di bumi pertiwi ini dan di dunia ini. Karena ketika ingin membumikan Islam, ingin membumikan Islam itu bukan dengan cara berpartai-partai atau dengan cara berhizbiyah-hizbiyah. Tapi cara membumikan Islam yang paling efektif adalah dimulai dari akar rumput, dimulai dari bawah, para pemirsa sekalian. Kita mulai dari keluarga kita, dari hal yang sepele dulu, mungkin dari adab-adab sehari-hari, dari zikir pagi dan petangnya, ya kan, dari sholat-sholat sunnahnya. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalu sholati ahadikum fi baitihi illal maktubah, illal maktubati. Sebaik-baik sholat itu adalah yang kalian kerjakan di rumah kalian, kecuali sholat wajib. Dimulai dari hal-hal yang seperti itu, ya, itu bagian daripada membumikan Islam. Maka Islam ini akan menjadi kuat ketika kita mulai kita menegakkannya, dimulai dari kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, dari bawah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah tahu, setelah Allah melihat bagaimana bersihnya hati para rakyat, bagaimana ikhlasnya, bagaimana teguhnya komitmen para rakyat untuk berpegang teguh kepada Islam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan hadiah kepada mereka, berikan ganjaran kepada mereka berupa pemimpin yang loyal terhadap Islam, pemimpin yang sayang terhadap Islam dan kaum muslimin, pemimpin yang dengannya akan semakin tegak Islam ini. Seperti ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam dakwahnya. Beliau ketika berdakwah membumikan Islam di muka bumi ini, dimulai dari keluarga beliau. Karena beliau ketika awal dakwahnya, beliau berdakwah dengan sir, dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Lalu kemudian dakwah beliau meluas kepada teman-teman dekatnya, ya. Lalu kemudian baru turunlah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai, ya, membentuk pemerintahan dari bawah di kota Madinah. Sebelumnya beliau pernah ditawari untuk menjadi pemimpin di kota Mekah, tapi beliau tidak mau. Beliau menolak tawaran tersebut. Beliau lebih memilih untuk berdakwah dari bawah. Nah, ini pelajaran bagi kita. Ini adalah panduan bagi kita tentang bagaimana cara membumikan Islam. Tidak ada metode yang paling baik kecuali metode yang telah tergores di dalam sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berdakwah dari bawah, membersihkan akidah, ya, membersihkan kesyirikan, menanamkan akidah yang benar kepada umat, mengokohkan iman umat, ya kan, dari bawah, dari rakyat jelata. Bahkan kita tahu sahabat-sahabat terdekat, orang-orang terpentingnya Rasulullah SAW itu adalah orang-orang rakyat jelata, orang-orang yang enggak banyak dipandang, seperti Bilal bin Abi Rabah, menjadi kepercayaan Nabi untuk menjadi muadzin Rasulullah SAW, kan. Beliau seorang budak, ya, dulu beliau adalah seorang budak, masya Allah. Ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang yang miskin, tidak punya kedudukan sosial, orang yang miskin, ya. Nah, demikianlah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Beliau merangkul masyarakat jelata dari bawah, membimbing akidah umat dari bawah, lalu kemudian Allah berikan kepada beliau kekuasaan di muka bumi. Ya. Para pemirsa radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas kaedah-kaedah ataupun asas dalam menerapkan syariat Islam. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang yang sangat, mereka adalah kaum yang sangat mendambakan terlaksananya hukum Islam. Mereka adalah kaum yang sangat mendambakan pemerintahan sebagaimana pemerintahan yang pernah dipimpin oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah terkait penegakan syariat Islam di muka bumi ini Maka terbagi menjadi beberapa kaidah berikut ini. Yang pertama adalah berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala secara luas. Bukan secara sempit, hanya dalam hal-hal tertentu saja yang sesuai dengan keinginan ataupun kepentingan kita. Ya. Berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti luas. Ini hukumnya fardu ain bagi setiap muslim. Baik bagi individu maupun kelompok, baik penguasa maupun rakyat. Karena setiap mereka adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang mereka pimpin. Adapun pelaksanaan syariat, hak-hak syariat yang berkaitan dengan had, qisas, dera dan yang lain, maka yang berhak melaksanakan adalah ulil amri atau pemerintah. Ini prinsip yang pertama ya. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya yang berhukum dengan syariat Allah itu fardu ain bagi setiap muslim. Apa fardu ain itu? Fardhu ain itu maksudnya adalah diwajibkan bagi setiap muslim. Diwajibkan bagi setiap muslim. Ada istilah lain ya, disebut dengan fardhu kifayah. Kalau fardhu kifayah itu kewajibannya bisa gugur jika dilaksanakan oleh sejumlah kaum muslimin yang itu telah mencukupi terlaksananya kewajiban. Nah, ini hukumnya fardhu ain, berhukum dengan hukum Allah ini. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz. Kalau gitu seluruh kaum muslimin sekarang ini atau hampir daripada seluruh kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin sekarang ini mereka telah meninggalkan fardu ain. Mereka telah berdosa. Loh, kenapa? Karena banyak negara yang mereka tempati itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka kita jawab para pemirsa sekalian, bahwa keyakinan seperti ini tidak benar. Ya. Kalau kita tanya kembali, kenapa kok enggak berhukum Allah? Karena apa? Banyak negara yang tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal mereka muslim. Baik. Maka keyakinan yang seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena untuk berhukum dengan hukum Allah tidak harus melalui jalur pemerintahan. Itu yang pertama. Tidak harus khilafah tegak dulu, baru kemudian orang baru sah dikatakan berhukum dengan hukum Allah. Dan itu keyakinan yang seperti ini tidak benar. Walaupun kita semua mendambakan khilafah, kaum muslimin seluruhnya mendambakan nanti datangnya Imam Mahdi akan memimpin kekhilafahan dunia sebagaimana khilafah nubuwah, ya kan, akan tersebar kemakmuran, keadilan, keamanan, ketentraman di muka bumi ketika dipimpin Imam Mahdi nanti, dan itu disebutkan dalam sabda Rasulullah sehingga kita yakini dan itu akan real terjadi, ya. Kita semua mendambakan yang seperti itu. Tapi ini tapinya ini harus digarisbawahi secara tebal agar tidak disalahpahami. Berhukum dengan hukum Allah itu tidak disyaratkan harus kita punya khalifah dulu, punya kekhilafahan dulu, punya pemerintahan yang murni Islam 100%. Tidak harus. Kita bisa menggugurkan, kita bisa menunaikan fardu ain untuk berhukum dengan hukum Allah ini mulai dari saat ini, dari detik ini. Mulai dari pemirsa mendengarkan radio ini saat ini, kita berhukum dengan Allah. Bagaimana? Ya, kita sedang bermajlis, ya kan? Kita diperintahkan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah, maka diamlah, simaklah dengan baik agar kalian mendapatkan rahmat, ya kan? Kita amalkan ilmu yang kita dengar, kita yakini, kita renungi, ya kan? Kita jadikan akidah yang benar, lalu kemudian kita amalkan, kita sebarkan, itu berhukum dengan hukum Allah SWT. Para pemirsa sekalian yang setelah mendengarkan pengajian ini, kemudian nanti mungkin akan berinteraksi dengan keluarganya, dengan tetangganya. Nah, di situ kesempatan menerapkan hukum Allah. Berbuat baik kepada istri. Nabi mengatakan hukum Allah berkaitan dengan istri apa? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang istri dan anak-anak kalian. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik dengan istrinya, ya kan? Yang paling paling baik juga dengan anak-anaknya. Banyak sekali hukum Allah dalam sehari semalam ini. ya, tidak lepas daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hukum Allah itu sampai menyentuh ya aktivitas kita yang aktivitas manusia yang sering diabaikan. Di situ ada etika, yaitu apa? Buang hajat. Di situ ada hukum Allah. Nabi perintahkan kita untuk masuk ke kamar mandi pakai kaki kiri dulu. Kemudian sebelumnya berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini hukum Allah juga harus kita terapkan. Yang lebih prinsip dari itu adalah apa? Hukum Allah yang paling lebih prinsip dari itu adalah menjalankan isi daripada syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang layak, yang berhak kecuali hanya Allah saja. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling prinsip. Jadi keyakinan tadi harus diluruskan, bahwa keyakinan yang mengatakan bahwasanya berhukum dengan Allah itu baru sah dikatakan ketika kita sudah punya pemerintah yang 100% Islam. Kita sudah punya khilafah. Nah, ini enggak benar. Walaupun kita semua mendambakan itu, tapi tidak kemudian ya tidak kemudian disalahfahami. Ya. Kemudian yang kedua, apakah benar bahwasanya negara yang ditempati kaum muslimin saat ini bukan negara Islam? Kita bicara negara kita saja, tidak usah jauh-jauh. Negara Indonesia apakah bukan negara Islam? Banyak saudara kita yang mendambakan khilafah, tapi mereka tidak tahu cara untuk menunaikan khilafah, untuk menggapai khilafah dengan benar. Hanya bermodalkan semangat. Padahal khilafah ini adalah cita-cita yang sangat tinggi. Untuk bisa meraihnya perlu dengan cara yang benar, yang tepat. Ini suatu yang sangat mahal. Tidak mungkin suatu yang mahal itu hanya bisa diraih dengan semangat. Seorang apakah mungkin mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu kedokteran atau di bidang nuklir hanya bermodal semangat, tidak bermodal belajar dengan rapi struktur kuliah dan sebagainya? Kan gak mungkin. Ini khilafah ini lebih mahal daripada hal tersebut, yang paling mahal di dunia ini. Maka menggapainya juga harusnya dengan panduan daripada Rasulullah SAW. Tidak kemudian jangan memberontak, ya kan? Tidak kemudian dengan menjelek-jelekkan pemerintah yang sah. Ini tidak benar yang seperti ini. Kita sudah punya pemerintah yang sah, muslim, menegakkan sholat, menunaikan ibadah haji, menunaikan puasa, rukun Islam dijaga, ditunaikan, itu sudah nikmat luar biasa. Tidak perlu kita buat kekacauan di negeri ini. Negeri ini negeri yang damai. Membuat kekacauan, menghasut masyarakat, menjelek-jelekkan presiden, pemerintah, ya kan? Ini pemerintah yang sah, pemerintah yang tidak usah diusik, ya, tidak usah dihasut masyarakat untuk revolusi lah dan apa itu semua. Jika itu untuk asal alasan khilafah, maka itu sama saja mencoreng nama khilafah. Sama seperti jihad. Jihad itu kan ibadah yang tinggi sekali. Itu ibadah yang tingkat tinggi, ya kan? Wa urwatu apa? Ra'sul amril apa namanya? Ra'sul amril Islam. Wadhirwatu sanamihil jihad, ya kan? Pokok daripada segala urusan manusia itu Islam. Puncaknya adalah jihad, ya. Jihad itu adalah ibadah yang paling tinggi levelnya. Kalau bukan wali Allah enggak bisa itu. Kalau kewaliannya itu enggak tinggi itu, enggak mungkin orang bisa melaksanakan ibadah jihad. Karena apa? Taruhannya bukan keringat lagi, bukan capek lagi, bukan sekedar kita ibadah melawan rasa kantuk aja, melawan malas aja, tapi apa? Kita beribadah untuk mengorbankan nyawa kita untuk Allah dan Rasulnya. Nah, ini ibadah yang luar biasa, luhur sekali. Tapi ibadah jihad ini tercoreng oleh kebodohan-kebodohan. Ya, ketika seorang ingin meraih jihad tapi hanya bermodal semangat, tidak menggunakan tak ilmu. Nah, ini yang menjadikan di mana-mana kebodohan itu menjadikan hina manusia. Bahkan menjadikan sesuatu yang tinggi, jihad, khilafah, menjadi tercoreng namanya gara-gara kebodohan. Nah, inilah ironinya kebodohan. apa contohnya bodoh yang masuk dalam ranah jihad itu? Ya, seperti misalnya memberontak pemerintah yang sah, kaum muslim, pemerintah muslim yang sah, ngebom kemudian di gereja-gereja di negeri yang aman, enggak boleh. Wong pas perang saja gereja itu enggak boleh dihancurkan, apalagi di negeri damai atas nama jihad, ya. Terorisme atas nama jihad, yang tercoreng siapa? Kaum muslimin, Islam. Semua terjadi karena kebodohan. Ya. Nah, ini perlu kita fahami bahwasanya negara kita Indonesia alhamdulillah negara Islam. Dahulu kami sebelum pulang ke Indonesia, ketika kami belajar di Madinah sekitar tahun 2017. 2016 ya, akhir. Kami pulang ke Indonesia 2017. 2016 akhir, saya dengan beberapa sahabat saya bertemu dengan guru kami ke rumah, ya, berkunjung ke rumah guru kami, yaitu Syekh Abdul Malik Ramadhani, ya, penulis kitab Situd Durar. Kami kemudian bertanya kepada beliau tentang negara Indonesia. Ya, beliau salah satu ulama yang asli Aljazair dan sekarang menetap di kota Madinah dan memiliki karya tulis yang sangat fenomenal, terutama berkaitan dengan politik Islam. Kami bertanya kepada beliau tentang bagaimana status negara Indonesia, apakah negara Indonesia ini negara Islam atau bukan. Maka beliau menjawab, negara Indonesia sama dengan negara saya Aljazair, yaitu negara Islam, walaupun belum sempurna dalam menerapkan syariat Islam. Kemudian kami tanya, apa indikasinya, ya? Apa indikasinya, wahai Syekh? Indikasinya adalah alhamdulillah, pemerintah Indonesia, pemerintah kita begitu memperhatikan syariat rukun Islam. Bukankah rukun Islam itu adalah pokok daripada agama Islam? Bukankah pemerintah Indonesia, bukankah pemimpin Indonesia itu mengatur jadwal sholat? Bukankah pemerintah Indonesia mengatur apa, memberikan keleluasan membangun masjid dan mengatur secara rapi? Bukankah pemerintah Indonesia itu mengatur jamaah haji, ritual ibadah haji itu dengan sangat rapi? Ya kan? Bahkan dikenal panitia haji pemerintah Indonesia di Saudi Arabia itu dikenal yang paling disiplin, paling rapi. Padahal itu jamaah haji Indonesia termasuk paling banyak sedunia karena kaum muslimnya terbanyak di dunia, kan? Sangat rapi sekali, masya Allah. Bukankah ini bagian daripada Islam? Puasa, pemerintah kita ngatur puasa atau tidak, pemirsa? Setiap mau tiba Ramadan ada sidang isbat. Nanti Menteri Agama mengumumkan kapan tanggal 1 Ramadan, kapan hari raya, kan? Bukankah ini adalah Islam? Bukankah ini roh daripada Islam? Lantas kenapa Indonesia tidak disebut negara Islam, dari mana? Nah, ini, ya, ini harus kita syukuri. Kadang-kadang kita gara-gara kebodohan itu menyempitkan dada kita, seakan-akan kita yang sebenarnya kita berada dalam nikmat saat ini, gara-gara kebodohan kita terkesan sedang mendapatkan musibah. Kita sedang nikmat sekarang. Adapun ada kekurangan-kekurangan, kita berdoa kepada Allah dan kita berusaha, ya, kita berusaha semampu kita untuk memperbaiki. Tapi nikmat yang ada jangan dilupakan. Alhamdulillah negara kita negara Islam. Alhamdulillah. Itu kata Syekh, ya, Abdul Malik Ramadhani, ketika saya tanya. Dan ini saya tuangkan dalam tulisan di Muslim or It, tulisan kami di muslim.or.id, bisa dibaca, ya. Judulnya kalau enggak salah itu Indonesia negara Islam. Ya. Jadi kata beliau, kita harus adil dalam menerapkan menghukumi suatu negara itu harus adil, tidak bisa dipukul rata. Artinya ketika ada suatu celah atau suatu situasi yang mana pemerintah kita belum melaksanakan syariat Islam di hal tersebut, lalu kita pukul rata, ini negara kafir, enggak bisa kayak gitu. Kita lihat, pilih, ternyata banyak negeri kita nih yang menerapkan syariat Islam, ya kan, pernikahan dan waris, wakaf, masya Allah. Ya kan, pesantren didukung bahkan didanai pemerintah. Ini bukankah seperti ini adalah Islam, syariat Islam yang harus disyukuri? Ya, mungkin dalam hal yang lain masih ada kekurangan, wajar. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bahkan negeri yang paling muslim di muka bumi ini ya, negeri yang paling baik dalam menerapkan syariat Islam ya. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah Saudi Arabia itu pun juga ada kekurangan. Ada kekurangan. Ya. Maka kita enggak boleh memukul rata ya. Ternyata mungkin maka kita bisa katakan Indonesia negara Islam walaupun belum 100% Islam, masih perlu perbaikan-perbaikan ya. Ya, masih perlu perbaikan-perbaikan, penyempurnaan-penyempurnaan. Kenapa kok ada sebagian saudara kita yang menganggap negara kita ini bukan negara Islam? Kemudian dia melupakan bahwasanya berkaitan dengan pengaturan rukun Islam, penerapan rukun Islam, sholat, zakat, puasa itu semua dilupakan ya. Seakan-akan itu bukan dari Islam. Kenapa? Karena mereka meyakini yang namanya negara Islam itu adalah negara yang menegakkan qisas, potong tangan. Ini kan terlalu sempit dalam memahami negara Islam. Negara Islam itu besar, pemirsa. Tidak sesempit itu definisinya. Jadi kalau negara Islam itu yang potong tangan, ya, walaupun nggak usah ngurusi haji, nggak usah ngurusi puasa gitu, ya. Ini kan sangat cabang sekali, potong tangan, kemudian qisas, ya itu bagian daripada syariat Islam, kewajiban. Tapi itu bukan standar negara Islam. Mungkin ya, saudara, sebagian saudara kita ini salah paham, hukum dimaksud itu hukuman mungkin. Padahal hukum yang dimaksud itu hukum Allah, itu maksudnya bukan hukuman Allah. Jadi sehingga difahami itu hukuman potong tangan, cambuk, had, qisas, ya kan? Rajam. Hukum yang dimaksud itu aturan, undang-undangnya Allah. Ya. Dan itu lebih luas. Ya, itu menyentuh bukan hanya dalam ruang pidana ataupun peradilan saja, tapi semua kehidupan masyarakat Muslim tersentuh dengan hukum Allah. Nah, ini harus diluruskan pemahaman seperti ini. Prinsip yang kedua ya, prinsip Ahlus Sunnah yang kedua dalam menerapkan syariat Islam adalah berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah meliputi segala hal secara sempurna. Artinya kita kalau mau berhukum dengan hukum Allah itu ya jangan setengah-setengah. Kita berhukum secara sempurna semampunya gitu ya. Semampu kita. Setelah kita berusaha maksimal kemudian ada kekurangan di sana dan sini, ya. Semoga Allah mengampuni kita. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti dalam hal akidah, kita berhukum dengan Allah. Dalam dakwah, kita berhukum dengan Allah. Dalam perpendidikan, dalam dunia pendidikan, kita menjadikan aturan Allah, wahyu Allah sebagai acuan. Dalam ekonomi juga seperti itu. Dalam berpolitik, hubungan sosial dan sebagainya. Semua diatur oleh Islam. Tidak mungkin agama yang mengatur etika buang hajat, kemudian tidak mengatur etika berpolitik. Nah, tidak mungkin, mustahil. Sehingga orang Islam dalam masalah politik harus ngambil-ngambil dari Barat, harus ngambil-ngambil dari Amerika misalnya. Tidak. Wong buang hajat saja diajari oleh Rasulullah, masa berpolitik tidak ada? Tidak mungkin. Bahkan ya, dalam Islam ya, dulu kami ketika kami kuliah di Madinah itu ada materi politik Islam ya, ada mata kuliah politik Islam. Namanya itu apa bahasanya saya lupa. Ya. Ada politik Islam. Bahkan banyak kitab-kitab para ulama yang menulis tentang politik Islam. Bagaimana berpolitik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tahu, kalau kita pelajari ilmu tersebut, Masya Allah betapa bersihnya politik itu. Dan kita sadari bahwa politik yang diterapkan Rasulullah itu bisa diterapkan sepanjang zaman. Mau diterapkan zaman milenial itu bisa. Ya, karena memang aturan Rasulullah bukan hanya berlaku 15 abad yang lalu, tapi sampai hari kiamat. Ini ini adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Taala, Tuhan yang Maha Tahu bagaimana karakter manusia, kapan usia bumi ini sampai kapan, gitu kan? Sampai berapa generasi manusia? Islam sudah dimodifikasi oleh Allah, oleh Tuhan semesta alam, bisa berlaku sepanjang zaman. Nah ini ya. Yang ketiga, meninggalkan pelaksanaan hukum Allah Subhanahu wa Taala adalah musibah yang besar. Penyebab datangnya bencana, perpecahan, kehinaan, dan kerendahan yang menimpa seluruh umat ini secara bersama-sama maupun sendirian. Oleh karena itu, tidak boleh menganggap remeh dan menyembelihkan masalah ini. Yang keempat, keadaan orang yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah dirinci sebagai berikut. Kalau dia tidak berhukum dengan hukum Allah, ya, kemudian satu, dia menganggap halal tindakannya tersebut, ya. Dua, dia menganggap hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Tiga, dia menganggap hukum selain hukum Allah lebih relevan dengan zaman ini, lebih bisa menjawab problem masyarakat. Nah, maka orang yang seperti ini dihukumi kafir. Ya. Orang yang seperti ini dihukumi murtad dari Islam. Nah, itu. Kalau dia enggak berhukum dengan Allah, sebabnya satu, menghalalkan perbuatan tersebut. Menghalalkan tindakan tersebut. Yang kedua, menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih baik daripada hukum Allah. Ketiga, menganggap hukum selain hukum Allah itu lebih relevan. Artinya lebih bisa menjawab problem masyarakat. Maka yang seperti ini hukumnya kafir. Murtad dari agama. Jadi ada sebab kemurtadan itu bukan hanya kesyirikan. Tapi apa? Yang seperti ini. Kenapa? Karena dia menganggap ada yang lebih baik daripada aturan Allah. Ada yang dia menghalalkan tindakan dosa. Ini kan dosa. Dia menghalalkan perbuatan tersebut. Ya. Namanya tahlil. Menghalalkan dosa, sekecil apapun dosa, ya, menghalalkan dosa itu kekufuran. Ya, na'udzubillah min dzalik. Inilah yang seperti inilah yang masuk di dalam, inilah yang dimaksud dengan berhukum dengan hukum selain Allah itu kafir, ya, yang seperti ini. Nah, yang kedua, berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala karena sebabnya adalah apa? Hawa nafsu. Ya. Karena sebabnya yang pertama hawa nafsu. Dia terbawa nafsunya. Nafsu kekuasaan, nafsu politik. Ya kan? Tapi dia sadar, hati nuraninya sadar bahwa ini salah, gitu loh. Dia sadar, saya ini salah. Tapi saya kalah oleh hawa nafsu saya. Nah. Kemudian yang kedua juga karena apa? Takut. Rasa takut, takut khawatir karena mungkin dia berada dalam lingkungan zona hitam, zona merah, yang tidak banyak orang-orang baik di situ, orang-orang yang loyalis Islam tidak banyak di situ, ya kan? Sehingga dia lemah. Ya. Sebenarnya dia pengen berhukum dengan hukum Allah, menerapkan hukum Allah, tapi dia lemah, dia takut, ya? Atau yang ketiga adalah karena karena sebuah maslahat yang mungkin dia pandang itu manfaat, gitu kan? Walaupun dia sadari bahwasanya itu salah. Artinya pokoknya dia berhukum dengan selain hukum Allah itu bukan karena sengaja menghalalkan hukum selain Allah atau menyengaja untuk salah, tapi apa? Terbawa hawa nafsu karena takut dan sebagainya. Maka orang yang seperti ini dia tidak kafir yang murtad. Dia tidak murtad dari agama, tapi dia terjatuh dalam kekufuran kecil atau kufrun asghar. Ya, dia terjatuh dalam kufrun ashor atau disebut dengan bahasa ulama itu kufrun duna kufrin, kekafiran yang di bawah kekafiran yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Nah, inilah makna daripada firman Allah di dalam Al-Ma'idah ayat 44 yang sering disalahartikan oleh sebagian saudara kita, ya, yaitu firman Allah yang berbunyi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dialah orang kafir, ya, dia adalah orang kafir. Apa makna kafir di sini? Nah, sebagian saudara kita menafsirkan ayat ini menggunakan pemahamannya sendiri, ya, lalu kemudian menyebabkan mengkafirkan pemerintah masyarakat, pemerintah Indonesia, pemerintah negeri kita tercinta ini, berangkat dari ayat ini. Apakah ayatnya yang salah? Maha suci Allah dari tuduhan tersebut. Ayatnya tidak salah. Ayat Allah itu maksum, pasti benar. Al-Quran itu isinya kebenaran semuanya. Isinya adalah kemanusiaan semuanya. Ya. Yang salah adalah apa? Orang, pemahaman orang terhadap ayat ini. Lagi-lagi kebodohan yang menjadikan Islam ini tercoreng. menjadikan ayat ini menjadi tercoreng adalah kebodohan. Ini bagian daripada penistaan Al-Ma'idah 44. Ketika seorang serampangan memahami ayat ini, tidak mengikuti pemahaman para ulama, para sahabat dalam memahami ayat ini, yang terjadi akhirnya apa? Kerusakan. Nah, ini penistaan terhadap Al-Ma'idah 44. Kebodohan itu. Mereka mengartikan kafir itu berarti kafir sudah. Selesai. Terus kalau kafir berarti boleh diberontak, kalau kafir boleh dibunuh. Nah, itu juga salah lagi yang kedua. Apakah setiap kafir gitu, pemerintah kafir boleh diberontak? Kan tidak. Nah, harus dilihat dulu kita punya kekuatan tidak. Kalau iya, kalau tidak ya hanya tong kosong nyaring bunyinya. Ya kan? Mati konyol gitu. Harus ada pertimbangan maslahat. Ya kan? Itu kalau benar-benar kafir. Nah, terus kalau kemudian kalau kafir apakah boleh dibunuh? Ya tidak, semata-mata kafir belum boleh dibunuh. Nah, akhirnya kemudian ya orang-orang non-muslim kemudian menuduh Islam itu radikal ya gara-gara dari sini nih, kebodohan ini. Rasulullah melarang kita untuk membunuh kafir mu'ahad, ya kan? Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang hidup damai di negeri Islam, maka dia tidak mencium bau surga. Ya kan, tidak kemudian semata-mata dibunuh. Kesalahan yang kedua, kesalahan fatal yang berikutnya. Nah, apa makna kafir dalam ayat ini? Nah, kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Itu solusinya kalau kita mau benar mengamalkan Quran dan Sunnah secara benar, ya kan? Benar-benar mengamalkan Islam yang rahmatan lil alamin, itu dengan mengikuti pemahaman para sahabat. Kita baca keterangan dari para sahabat, dari sahabat tentang makna ayat ini. Dari Ibnu Tawus, dari ayahnya, Tawus rahimahullah, ia berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah ditanya oleh seseorang tentang makna ayat wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah kafir. Maka apakah orang yang melakukan demikian berarti ia kafir, wahai Ibnu Abbas? Nah, ini pertanyaan yang sama yang ada dalam benak kita, ya kan? Nah, sekarang coba posisikan seakan-akan kita yang bertanya langsung kepada Ibnu Abbas. Apakah yang dimaksud dengan kafir di sini adalah dia berarti kafir murtad dari Islam? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, menjawab. Kita dengarkan jawaban Ibnu Abbas. Idza fa'ala dzalika fa huwa kufrun. Ya. Jika dia benar-benar melakukan seperti itu, maka dia kafir. Walaisa kaman kafara billahi wal yaumil akhir. Namun tidak seperti orang yang kafir kepada Allah dan hari akhir. Ya. Kemudian di dalam riwayat yang lain disebutkan jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hiya bihi kufrun. Dengan tindakan tersebut dia telah kufur. Walaisa kaman kafara billah. Akan tetapi kekafirannya tidak seperti kafirnya orang kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi, dan kafirnya kepada kitab-kitab dan rasulnya. Maksudnya gimana ini? Maksudnya adalah kafir yang tidak mengeluarkan dari Islam, atau diistilahkan para ulama dengan kufrun asghar, kafir kecil. Kekufuran kecil ini tidak sampai murtad, tidak sampai memurtadkan seorang, tapi dia ya kan berada dalam dosa yang besar. Kufrun asghar, tidak kemudian dihukumi kafir murtad halal darahnya. Ini dua kesalahan, menghukumi memahami ayat itu sebagai kekafiran yang memurtadkan salah, kemudian memahami orang kafir kemudian halal darahnya, ini juga kesalahan yang fatal yang kedua. Karena Nabi melarang kita untuk sembarangan membunuh. Nabi melarang kita membunuh orang-orang kafir yang hidup damai di negeri Islam, ya. Nah, ini kita baru menemukan titik terang. Kita merasakan ketenangan ya ketika memahami ayat Allah, sabda Rasulullah itu menggunakan pemahaman para sahabat. Karena mereka lah generasi terbaik umat ini. Disebut generasi terbaik kenapa? Mereka berguru langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengalami langsung bagaimana proses turunnya ayat per ayat, ya kan? Mereka berjihad bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan pujian-pujian Allah kepada para sahabat. Kita jadikan. dan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panduan dalam memahami firman Allah Al-Qur'an dan memahami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak terjatuh dalam kebodohan. Tapi saudara kita yang mengatirkan kafir di sini adalah kemurtadan, ya. Bukankah dia juga berdalil dengan Al-Qur'an? Bukankah dia berdalil juga dengan hadis? Bukankah dia juga Qur'an dan sunnah? Iya, Qur'an dan sunnah. Bahkan yang dijadikan slogan adalah ayat Allah. Bahkan yang sering diteriakkan adalah Allahu Akbar. Ya. Kalimat yang agung yang kita ucapkan sebagai pembuka salat lima waktu kita, Allahu Akbar. Kalimat yang agung sebagai yang kita ucapkan dalam kumandang azan kita. Ya. Tapi kenapa mereka terjatuh dalam kesalahan? Karena mereka memahami tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ya, prinsip yang kelima ya, dalam menegakkan hukum Allah adalah usaha untuk menegakkan syariat Allah di negeri yang syariat itu tidak diterapkan, dan upaya untuk memulai kembali kehidupan secara islami di atas manhaj nubuwah yang dapat mempersatukan kaum muslimin dan mempersatukan hati mereka adalah kewajiban syar'i yang terkandung dalam manhaj taghyir rabbani, metode merubah keadaan masyarakat menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tercantum di dalam firman Allah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mau merubah keadaan mereka sendiri. Kemudian yang keenam adalah pertama kali yang harus dibenahi dan diluruskan di dalam membumikan syariat Allah adalah akidah. Menjelaskan kepada pribadi dan umat Islam tentang hakikat maknanya yang agung dan keterkaitannya dengan penerapan syariat Islam. Nah ini, kalau kita jujur ingin membumikan Islam, menegakkan syariat Islam, hukum Allah, maka kita prioritaskan tauhid atau akidah itu sebagai prioritas kita di dalam upaya menegakkan syariat Allah itu. Ya, maka ini juga dalil ya, ini juga bantahan terhadap kesalahpahaman sebagian saudara kita bahwa yang dimaksud dengan berhukum dengan hukum Allah itu adalah menegakkan had, hukuman potong tangan, hukuman qisas gitu kan. Ya, kalau hal tersebut itu adalah hal yang cabang di dalam agama kita. Itu masalah fikih, ya kan? Ya, harusnya bukan itu yang menjadi prioritas ataupun standar. Yang menjadi standar itu adalah apa? Akidah. Akidah itu apa? Rukun iman, mencakup rukun iman. Ya kan? Kalau prakteknya, ya rukun Islam. Nah, intinya dari semua itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Yaitu menegakkan prinsip ataupun tauhid yang maknanya adalah tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT. Dan meniadakan segala mengkufuri, mengingkari segala tindakan kesyirikan. Nah, ini yang menjadi pokok dalam penerapan syariat Islam. Ini yang menjadi prioritas. Ya, sebelum kita berbicara hukum Allah yang lain, ini yang harus kita dahulukan. Ya, ini tidak bisa ditawar. Karena ini adalah syarat sah diterimanya semua ibadah kita adalah akidah yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak umat untuk menegakkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebut la ilaha illallah itu sebagai hukum Allah, sebagai syariat Allah. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 40, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. "Amara alla ta'budu illa iyyah." Dia telah memerintahkan kalian untuk beribadah, untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah, ini hukum Allah. Ya. Barakallahu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian prinsip yang ketujuh adalah mengimani keumuman syariat Islam serta kebaikannya, bahwasanya dia berlaku setiap zaman dan tempat. Ya, kita mengimani bahwa agama Islam ini dengan segala aturan yang disampaikan itu dapat berlaku di setiap zaman sampai akhir zaman ya, sampai kiamat nanti, dan setiap tempat. Ya, artinya Islam ini bukan hanya agamanya orang-orang Arab saja, tapi ini adalah agama dunia. Ini agama kaum muslimin di seluruh dunia. Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, tidakkah kami utus Anda kecuali sebagai rahmat untuk seluruh dunia, seluruh alam. Allah tidak katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan li jaziratil Arab." Kan? Tidaklah kami utus kamu kecuali untuk menjadi rahmat bagi penghuni jazirah Arab. Enggak kan? Tapi lil alamin, seluruh alam. Bukan hanya dunia, bahkan seluruh alam. Ya. Masya Allah. Nah, kita harus yakini seperti ini, bagian daripada membumikan syariat Allah. Yang kedelapan, mengimani bahwa syariat Islam adalah sempurna, fleksibel, dan layak hingga akhir, hingga hari kiamat. Yang kesembilan, mengimani bahwa syariat Islam itu menghapus syariat-syariat agama terdahulu. Sepuluh, mengimani bahwa syariat Islam itu mudah, penuh toleransi, dan memenuhi hajat manusia pada setiap zaman dan tempat. 11. Bertahap dalam menerapkan hukum-hukum syariat Islam. Ya, bertahap sesuai dengan skala prioritas. Apa yang kita prioritaskan? Tauhid dulu, akidah dulu. Kemudian nanti rukun imannya dibereskan, baru rukun Islam. Ya kan? Tidak kemudian kita lari langsung kepada cabang, ya, masalah yang sangat cabang. Kita melalaikan yang prinsip. Ya, ini mustahil Allah menghadiahkan kekhilafahan kalau caranya seperti ini. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dapat hadiah khilafah dari Allah setelah apa? Setelah beliau membersihkan kesyirikan-kesyirikan, setelah beliau menegakkan tauhid, mengokohkan akidah umat, beliau mendapatkan kekhilafahan ketika sudah di Madinah. 12. Teguh, istiqomah, sabar, serta tidak tergesa-gesa dan tidak putus asa. Demikian ya para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kajian kita yang membahas tentang metode beragama yang benar. Dengan demikian, maka kita telah berada di penghujung pertemuan dari kajian ini ya. Semoga ilmu yang kita simak bersama di serial kajian ini dapat bermanfaat, terutama bagi kami yang fakir ini. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kami, dan semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga dapat bermanfaat bagi setiap yang mendengarkannya ataupun yang menyebarkannya, sebagai pahala jariah juga untuk mereka dan juga sebagai keberkahan untuk kaum muslimin seluruhnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.